Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di masjid ini melanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai halaman 49 di kitab ana. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallahu taala warah, lakin ha huna, sampai situ, lakin ha huna تنبيه لكل نبيه وتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. Akan tetapi di sana ada satu hal yang penting untuk ditambih. Tambih itu bahasa Arab yang maknanya memberikan peringatan. لكل نبيه, bagi setiap orang yang memang ingin memperhatikan dengan seksama pembahasan ini, ada sesuatu yang akan beliau sebutkan, keterangan dari beliau, penjelasan dari beliau, bagi setiap orang yang ingin mengerti. Wa tadhkiratun, dan juga tadhkir sebagai peringatan juga bagi kita semuanya. Wa dzikratan fil mu'minin, dan yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fadzakir fadzakir, maka berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita dalam hidup ini butuh yang namanya peringatan. Peringatan ini bahasa kitanya untuk kembali mengingat, begitu. Peringatan untuk kembali kita mengingat apa yang telah kita ketahui, agar kita tidak menyalahinya, agar kita tidak menyelisihinya. Kadangkala kita tahu, tapi karena kesibukan, kelalaian, tapi karena kepentingan, akhirnya kita menyelisihi apa yang telah kita tahu. Kadangkala bahkan karena faktor hawa nafsu, yang kita sebenarnya tahu itu hal yang dilarang, tetapi kita tetap melakukannya nekat untuk menyelisihi dan menentang. Karena itu butuh untuk kita selalu diingatkan agar di atas siratul mustaqim dan terbimbing di atas jalan yang benar. Melalui peringatan itu, yang tadinya kita hendak menyimpang, mudah-mudahan kita terselamatkan dari kesalahan itu dan kembali di atas kebenaran. Mutlak kita butuh dengan nasihat. Mutlak kita butuh dengan peringatan. Karena ini adalah salah satu di antara syarat untuk kita selamat dari kerugian. Wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabri. Kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling berwasiat untuk selalu di atas kebenaran. Ini menunjukkan bahwa setiap kita butuh pihak-pihak yang memperingatkan kita. Kita butuh pihak-pihak yang menegur, mengoreksi. Bahkan kita butuh pihak yang kadangkala kita anggap itu kejam, tetapi dia rahmah dengan kita secara hakikatnya. Butuh kita ditahdir agar kita tahu diri bahwa kita menyimpang. Sehingga tahdir itu bukan kekejaman. Wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Ucapan Nabi, hati-hati kalian dari semua perkara baru. Ini bukan hanya berkaitan dengan bid'ahnya saja. Kalimat wa iyyakum muhdatsatil umur ini juga berkaitan dengan hati-hati kalian dari pelaku kebid'ahan itu. Karena bid'ah itu tidak berdiri sendiri. Bid'ah itu ada yang menjalankan. Sehingga hadis ini peringatan tegas agar kita menjauhinya. Dan pihak yang ditahdir tersakiti, merasa terzalimi, tetapi ini syariat, harus diselamatkan, harus ada tawasul bil haq, ada peringatan tadzkir, tadzkir harus ada bayan, tambih dengan tegas. Kalau bisa diselamatkan semuanya, walhamdulillah. Kalaulah tidak, harus diterangkan hak sebagai hak dan batil sebagai batil, walaupun itu mungkin terasa menyakiti hati orang, tapi itu bukan kezaliman, itu bagian dari rahmah. Bisa difahami hadirin? Nah, di dalam pembahasan ini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menyebutkan bahwa tidak semua orang yang mengaku salafi, dia benar dalam pengakuannya. Artinya, beliau memperingatkan kita, waspada, jangan sampai kita termasuk dari bagian mereka-mereka yadda'i annahu salafi, mengaku sebagai seorang yang berada di atas manhaj salaf, mengikuti salafus saleh, tetapi ternyata itu hanya sekedar tipu daya. Itu hanya sekedar kebohongan. Itu hanya sekedar untuk agar supaya orang tertipu dan akhirnya terbawa kepada kebatilannya. Hanya sekedar casing. Tahu casing kaum muslimin? Tetapi hakikatnya bukan seorang salafi. Ini peringatan bagi kita semuanya agar jangan seperti itu. Apakah ada contoh-contohnya? Kita akan masuk kepada pembahasan. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu wa ra'ahu, laisa kullu man idda'a as-salafiyyata shadiqun fi da'wah. Tidaklah setiap orang yang mengaku-ngaku berada di atas dakwah salafiyah, dia jujur dalam pengakuannya. Jujur dalam pengakuannya. Kenapa digunakan kalimat jujur? Jujur adalah secara lahir dan batin sama. Itu kalimat jujur. Kalau lahiriah dan batinnya berbeda, itu namanya nifak. Nah, kejujuran itu manakala apa yang diucapkan oleh lisannya, pengakuan bahwa dia seorang salafi, itu secara i'tiqadi, akidatan, akidahnya, isi hati dia sebagai seorang yang salafi, demikian pula dengan lahiriahnya sebagai perwujudan nyata apa yang ada dalam hati dia bahwa dia adalah seorang salafi. Namun kata beliau, tidak selalu atau tidak semua orang yang mengaku salafi ternyata dia benar akan kesalafiannya. Pertanyaannya, dengerti teman, apa kamu tahu isi hati orang? Ya tidak, Pak. Hah? Onan sintakon kados niku. Maka beliau mengatakan, "Wa hadha ayyul ahibbah, laysa min at-tahjir, kalla wallah." Ini wahai orang-orang yang aku cintai, bukanlah tebak-menebak atau seperti halnya sihir ingin mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, atau juga bukan pula ingin menerawang hati orang, menelisik. Mana kamu tahu hati isi orang, isi hati orang? Apa kamu bisa melihat rahasia seseorang? Bukan itu pembahasan kita. Ya. Kalla wallah, bal la budda min al bayyinat ala hadi da'wa. Akan tetapi yang kami maksudkan, kata beliau, adalah bahwa pengakuan kesalafian bahwa saya seorang pengikut salaf, saya mengikuti Rasul dan para sahabatnya, itu pengakuan yang la budda minal bayyinat, harus ada bukti-buktinya. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti salaf, kalau kamu betul-betul di atas manhaj salaf, harus ada bukti-buktinya. Itu yang menjadi pembahasan kita. Zaman sekarang ini, kaum muslimin, banyak orang yang menyatakan dirinya, saya mengikuti Rasul. Dalam kenyataannya, dia adalah menolak nama dan sifatullah. Siapa contohnya? Asy'ariyah. Mereka bahkan menamakan diri mereka pengikut para sahabat, mengklaim diri mereka ahlus sunnati wal jamaah. Tapi dalam hal akidah, dalam bab al-asma wa sifat, mereka jatuh pada ta'til. Walaupun tidak ta'til seperti Jahmiyah yang menolak nama Allah secara total, bahkan mereka juga menolak sifatullah. Mana buktinya? Mana bukti bahwa akidah mereka adalah akidatus salaf? Yang ada adalah penolakan terhadap akidah salaf. Dalam hal ini untuk mengimani al-asma wa sifat. Hakada ikhwan. Hah? Minal amal, kata beliau, harus adanya bukti berupa amalan nyata. Bima tadullu alaiya dil kalimatul adhimatu syarifatu. Mengamalkan kandungan yang ditunjukkan oleh istilah yang besar ini, kalimat yang besar ini, yaitu dakwah salafiyah. Tentunya sebagai orang yang mengaku saya salafi, yakni artinya saya seorang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dengan para sahabatnya. Ini harus dibuktikan secara ilmiah dan secara amaliyah. Bukan hanya pengakuan belaka, hanya sematanya ngaku-ngaku saja. Kalau semua orang dibenarkan pengakuannya, nih saya semua orang akan bisa mengaku. Mengaku, mengaku. Mengaku salafi, ya sudah kamu salafi. Lah tidak seperti itu. Kita mengaku diri kita salafi, kemudian dibenarkan, ya sudah kamu salafi. Lah tidak seperti itu. Harus ada pembuktian bahwa kita betul-betul berpegang dengan Al-Quran, tidak menyelisihinya. Kita betul-betul berpegang dengan sunnah, tidak menyelisihinya. Dan memahami serta mengamalkannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ba'idatun an kadidil ahwa, jauh dari hawa nafsu. Wa syubuhat, dari syubhat-syubhat. Wa ta'wilatil ma'asiratul kharijiyah, jauh dari ketercampur adukan dengan sesuatu yang di luar dari Islam. Buktikan itu. Karena pengakuan kita salafi ini bukan hanya untuk manusia, tetapi kita mengaku sebagai salafi dan mengikuti jejak langkah salaf itu ta'abudiyah, ibadah. Ibadah. Mengikuti salaf itu ibadah kaum muslimin, dikarenakan wajib. Sudah kita lewati dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Adu alai bin wajib. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Ini wajib hukumnya. Wajib. Kita beribadah ini bukan main-main, hanya pengakuan belaka. Lah sing penting kan ngaku tok. Bedanya ya surah apa beda? Tidak. Harus salafi dari segala sisi. Akidahnya salafi. Ibadahnya mengikuti salaf. Manhajnya, pola pikirnya dalam dakwahnya juga mengikuti salaf. Teliti semuanya. Jangan sampai seperti ikhwanul muslimin yang mereka ingin menggabungkan kelompok-kelompok yang ada di kalangan umat Islam dengan mengatakan kami akidahnya mengambil dari salafi, ibadah kami mengambil dari sufi, jihad kami mengambil dari ikhwan muslimin atau guru mereka Said Qutb, yakni khawarij. Zikir mereka diambil dari ini dan itu. Fana'udhu billahi min dhalik, campur aduk. Tetapi mereka mengaku sebagai apa? Salafi juga. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita ambil contoh yang telah lewat dalam kehidupan kita. Di era tahun 80-an, 90-an. Ada seorang yang dia adalah ikhwanul muslimin mutasattir bisalafiyah. Dia tokohnya ikhwanul muslimin dari negeri Kuwait. Mutasattir bisalafiyah. Namun dia bersembunyi atau menutupi kedoknya dengan mengaku-ngaku sebagai salafiyah. Sebagai seorang salafi. Abdurrahman Abdul Khalik. Atau yang sebelumnya adalah Sururiyah. Muhammad Surur. Ibn Naif Zainal Abidin. Hadirin yang kami makan. Orang ini membawa sebuah faham muwazanah, adil dan isaf, kita harus adil, kita harus muazanah, menyebut kebaikan ahlul bid'ah, harus kata mereka, jangan cuman menyebut kejelekannya saja. Harus adil katanya, jangan zalim membicarakan ahlul bid'ah, jangan dari sisi kejelekannya saja, harus disebut dengan kebaikannya. Hadirin yang kami muliakan, ini manhaj mereka sururiyah yang terkenal di era waktu itu. Walhamdulillah para ulama sudah membahasnya dan membantahnya. Di antaranya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitabnya Naqdur Rijal wa Tawaif membantah prinsip ini. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang Khawarij, Nabi menyebutkan di awal hadis tentang sholatnya mereka, puasanya mereka, tentang qiraatul Qur'annya mereka. Namun kemudian di akhir hadis yang sama, Nabi menjarah Khawarij dan tidak melihat sisi kebaikan yang ada pada mereka. Bahkan Nabi menyebutkan mereka adalah syarul qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah kolong langit. Mereka ini adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Mereka ini yang merukuna minad din, mereka telah melesat dari agama. Murukasimin mariminya, seperti melesatnya anak panah dari buruannya, tidak tepat sasaran, bahkan menyimpang jauh mereka ini. Ketika disebut kebaikannya di awal, kemudian disebutkan jarah syadid tentang kondisi Khawarij. Bahkan Nabi mengatakan, lain atraktuhum laqtulannahum qatla adin, kalau aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah membunuhi kaum Ad tanpa tersisa. Ini tahdirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ditoleh kebaikan mereka ketika pada mereka terdapat apa? Kebid'ahan yang ada. Manhajnya sururiyah menyimpang dari manhaj Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sururiyah mereka mengatakan apa? Harus disebut kebaikannya. Kapan disebut kebaikannya? Setelah disebut kejelekannya, harus disebut kebaikannya. Harus adil, jangan zalim. Prakteknya, kalau kita praktekkan manhajnya mereka, wahai kaum muslimin, hati-hati dari ahlul bid'ah, mereka menyimpang, mereka sesat, namun mereka adalah saudara kita, sesama umat Islam, mereka sholat, mereka puasa, sedekah, mereka baik, sumeh, juga suka membagi, ya mari kita bersama mereka, ujungnya seperti itu. Duh, katanya ahlul bid'ah sesat, betul sesat, tetapi mereka masih baik, mereka masih ahlakul karimah. Nah, terus maksudnya pripun Pak Ustaz? Ditahdir ahlul bid'ah apa mboten niku? Ya begitulah, ahlul bid'ah memang sesat, tetapi masih baik. Bingung mboten rika, Pak? Karape ngapa ki wong? Inilah mereka. Sehingga jangan heran, ini wahai kaum muslimin adalah manhaj ikhwal muslimin tulen yang dicetuskan oleh guru besar mereka, pencetus ikhwal muslimin Hasan al-Banna. Nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bekerja sama, saling hormat menghormati, kita saling bisa bersama, berkumpul bareng dalam perkara kita sepakati, namun kita saling memaafkan dalam urusan yang kita berbeda padanya. Jangan heran kalau ada orang yang di zaman sekarang ini dia mengaku sebagai salafi, tetapi ahlul bid'ah datang ke tempatnya dan dibiarkan oleh dia. Jamaah tabligh datang ke tempatnya, sholat berjamaah di situ, nyaman. Mereka yang mengaku salafi tidak risau dan gelisah. Ini ada ahlul bid'ah datang ke sini, kita error apa kita memang ahlul bid'ah atau kita salafi ini? Enggak, kita ini salafi peongan, enggak apa-apa. Karena apa? Buktinya apa? Kalau anda seorang salafi, ahlul bid'ah tidak akan mau bersamamu. La istami'ani abadan. Sunnah dengan bid'ah, dua hal yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Anda bisa lihat keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarh Sunnah di awal-awal kitab itu. Kalau memang engkau seorang yang betul-betul apa? Salafi. Tapi dalam kenyataannya, siapapun bisa masuk ke pondokmu, siapapun bisa engkau terima mereka dengan lapang dada. Lapang dada maksud ya, bukan dengan tidak berbaju, Pak, ya berbaju. Lapang dada manhajnya maksudnya. Bisa berkolaborasi dalam keadaan mengaku salafi. Itulah hakikatnya sururiyah. Itulah hakikatnya ikhwaniyah yang berkedok sebagai salafi. Ada tidak begitu kaum muslimin? Ada. Nang di orad tohba. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga mari kita berhati-hati, introspeksi diri, mahat kita, pondok kita, dakwah kita. Mari kita harus betul-betul meneliti. Jangan sampai kita menyimpang dalam keadaan kita lalai. Jangan sampai. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam syarah Ithaful Qari, ta'liq ala syarah Sunan Al-Barbahari, lama kana salafu afqahu an-nas, tatkala salafus salih, manusia paling faham dengan agama ini, paling kuat dalam memegangi sunnah Nabi, maka kanu ashaddu an-nas adawatan lil bid'ah wa ahlihi, atau kama qala syekh, maka mereka tampil sebagai kaum yang paling keras dalam memerangi bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Ini dia. Sehingga tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang jatuh pada kebid'ahan. Yang ada di waktu itu adalah Khawarij misalnya. Yang ada di waktu itu Syiah misalnya. Sehingga ketika seorang betul-betul dia memegangi sunnah Nabi dengan erat, itu akan nampak dari manhaj dia dalam hal ini adalah menyikapi kebatilan dan kebid'ahan. Bisa difahami hadirin? Ini. Zaman sekarang ini banyak sekali aneh-aneh. Muhammad al-Imam al-Ma'bari yang belum lama salafi atau bukan salafi? Muhammad Imam al-Ma'bari yang ada di negeri Ma'bar, salafi atau ahli bid'ah, mubtadi'un da'ulun, dia seorang ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan Syekh Ubaid al-Jabiri. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Dikarenakan dia menyelisih dakwah salafiyah dari sisi dia menjadi atau dia melaksanakan uhuwa atau ada di antara dakwah dia mengatakan bahwa Syiah Rafidah adalah saudaranya. Uhuwah imaniyah dengan Syiah Rafidah Houthi dalam wathiqahnya. Dinukilkan di dalam wathiqah tersebut ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Muhammad al-Imam al-Ma'bari bertanda tangan dalam pernyataan itu. Dia menyetujui bahwa Syiah Rafidah adalah mu'minun. padahal kufar mereka. Kafarhumul ulama, para ulama telah mengkafirkan i'tiqad Syiah Rafidhah. Ini apakah dibenarkan pengakuan kesalafiannya? Padahal nampak dari dia sesuatu hal yang menyelisih manhaj salaf. Wahakadha ikhwan rahimani wa rahim jami'an, laisa kullu man idda'a bisalafiyyah sadiqun fi da'wah, sadiqun fi da'wah. Tidaklah setiap orang yang mengaku sebagai seorang salafi, dia itu benar dalam pengakuannya. Dari mana kita tahu? Dari bukti-bukti yang dilakukan olehnya. Dia mengaku salafi, ternyata amaliyahnya menyelisihi manhaj salaf. Dia mengaku-ngaku sebagai seorang salafi, tetapi manhajnya menyelisihi manhaj salaf. Wahkada kaum muslimin, hati-hati. Pengakuan ini bukan hanya untuk diakui oleh manusia, saya seorang salafi. Tidak, ya ikhwan. Ini pengakuan yang akan kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min luzumil jadati sawiyah. Di antara bukti nyata seorang itu adalah salafi adalah luzumil jadati sawiyah, betul-betul sungguh-sungguh dia berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini. Tentunya dengan cara kita belajar. Ketika Syekh Shalal Fauzan menyebutkan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Ini kata beliau di antara nukilan yang beliau sebutkan dalam Ithaful Qari adalah beliau mengatakan ada labudda bitta'allum wa tafaqquh fi dinillah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah para khulafa rasyidil mahdiyin. Dengan kalimat lain, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, mengikuti manhaj salaf, ini harus didasarkan dengan ilmu. Harus orang itu ta'lim, harus orang itu belajar terus dan terus. Tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama terus menerus, agar selalu benar dalam amalannya. Jangan hanya puas dengan saya dulu sudah pernah ngaji, sekarang dosa saja ilmunya masih ada kok. Jangan. Bagaimana engkau bisa memastikan engkau berada di atas sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa rasyidin, di atas dakwah salafiyah, ketika anda tidak talabul ilmi dan tidak tafaqquh? Sehingga butuh kita untuk adanya tambih, tadzkir, peringatan dan peringatan. Akidah dikaji. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat dikaji. Rukun iman, rukun Islam dikaji. Agar kita benar dalam akidah kita. Kutubur Rudud, kitab-kitab bantahan dibaca. Agar kita tidak menyimpang dalam dakwah kita. Ada istilah yang akan disebutkan oleh beliau, istilah-istilah yang aneh-aneh. Salafi garis keras, salafi garis lembut. Pernah mendengar itu? Ya. Salafi mutasyaddid. Ini. Ada salafi jihadiyah, ada salafi ilmiah. Dulu ada istilah salafi yamani, salafi apa lagi? Madani atau Saudi. Dulu ada istilah salafi Ja'fari. Ternyata tidak juga kita pengikut Ja'far Martalib. Dulu disebut salafi ini dan itu. Tidak juga wahai kaum muslimin. Maka istilah itu istilah yang aneh. Antum ikut yang mana ini? Ikut ini. Semuanya juga salafi. Ini juga salafi. Itu juga salafi. Cuman bedanya ini salafi gak pakai TV. Kalau itu salafi pakai TV. Ada tidak kalimat itu? Ada juga. Kalau ini salafi keras. Tidak mau kerjasama dengan kaum muslimin yang lain. Ngokar pedewek. Ngaku benernya dewek. Kalau kami salafi lembut. Masih bisa kerjasama dengan kaum muslimin. Selama itu benar ya kita bela. Tapi dalam bid'ahnya kita tidak ikutan. Ini manasikul muslimin. Tetapi mereka pak. Tampil seakan-akan mereka orang yang rahmah. Salafi. Yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang tidak mengerti bab ini nyaklindas wak mumet sing bener ndiki kabeh-kabeh salafi. Ngerti nyaklindas. Diobati paramek mutun mari kok, Pak. Oh, kesimpulannya salafi itu berpecah. Ada salafi yang ini, ada salafi yang itu. Saya memilih salafi yang lembut sajalah. Sing ora atos-atos. Sing atos batir langka. Juga kalau salafi yang keras itu, kita ndak boleh punya teman ahwat. Kalau salafi yang lembut ini kan kita boleh masih chattingan sama ahwat. Lihat fotonya juga boleh. Ini kan lembut sekali ini. Lembut atau bukan? Lembut. Apalagi ustadznya senang banget bisa ngelihat mereka. Ya duduk di tengah-tengah. Tabirnya di depan ustadz persis. Yang sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Tabirnya 1 meter dari masjid, dari teras masjid. Sehingga kalau sama-sama berdiri bisa pandelengan pak. Delengana, delengana. Ikhwan, ustadznya senang banget. Di singayu ya. Gonggo kelor apa ketelu? Oh, apa kepapat ya pak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Pengakuan sebagai salafi. Tapi amaliyahnya menyelisih pengakuan itu. Mengaku menyebarkan dakwah salafi. Tetapi dalam manhajnya. Dia menyelisihi manhaj salaf. Manhaj salaf dalam pertemanan sangat jelas sekali. Al-mar'u 'ala din khalilih. Nabi yang menyebutkan itu, seorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka apa? Harus dipala pilih. Harus engkau selektif. Falyandur ahadukum man yukhaliluh. Hendaknya setiap kita, setiap kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Ini salafi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan dalam bergaul. Tapi mereka sekali lagi pobi dan tidak mau dengan salafi yang seperti ini. Yang ngonolah salafi. Salafimu nyontoh Rasul yang ngono. Nah aku salafi ning ora nyontoh Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidaklah semua orang yang mengaku berada di atas dakwah salafiyah ternyata betul pengakuannya. Tidak semua orang itu benar. Semua kita tanpa terkecuali harus mampu membuktikan diri kita salafi dari seluruh sisi akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak kita, zikir kita, wirid kita, salawat kita, semuanya salafi. Tentunya butuh ilmu dan butuh diamalkan dalam kehidupan kita. Karena pengakuan salafi bukan sekali lagi untuk mendapatkan apa? Acungan jempol dari orang. Lah bukan. Tetapi karena kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? إذ نقرأ ونسمع من ينتسب إلى السلفية زورا وبهتانا. Karena kita membaca dan kita mendengar adanya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah salafiyah, namun zuran, dusta, wabuhtanan dan kebohongan yang ada. Wahuwa ala naqid minha tariqatan wa manhajan. Ternyata dia berada pada naqid, pada sesuatu yang bertolak belakang dalam dakwah salafiyah, manhajnya dan tariqahnya. Lisannya mengaku sebagai seorang salafi, ternyata dia berada di atas dakwah yang bertolak belakang dengan dakwah salafiyah. Dia berada di atas akidah naqid yang bertolak belakang dengan akidah salafiyah. Kita menjumpai yang seperti itu. Usulan wa furu'an, prinsip-prinsipnya juga furu'-furu'nya menyelisihi. Mengaku mengikuti sahabat, mengaku sebagai ahlu sunnah, namun dia menyatakan bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Mengaku salafi, kami juga salafiyah, pondok kami pondok salafiyah. Ada tidak pondok salafiyah Bapak? Banyak. Tetapi mereka memiliki pembagian bid'ah menjadi dua. Wahai kaum muslimin, kita dapat itu. Karena itu mari kita hati-hati dari pengakuan-pengakuan semata tanpa adanya bukti. Wa minal ajaibi itlaqat ba'da al-afakin jumlatul asma al-mudillali al-mudallilati al-mushawwihati li hadzal ismi asy-syarif. Dan minal ajaib, hal yang aneh dan mengherankan, adanya nama-nama istilah yang menyesatkan, itlaqat yang dimutlakkan, yang disebutkan oleh para pembohong dan pendusta besar, al-musyawwiha, yang membuat kerancuan di hadzal ismi asy-syarif terhadap nama dakwah salafiyah, seperti as-salafiyah jihadiyah والسلفيات العلمية وجامعة السلفية للدعوة للقتال وهو المجرى في انتساء في السياق خلف رسم أهل الأهواء والبدع حد الكذب بالكذة. أدي ما أعتقد سلفية جهادية سلفية علمية سلفية دعوية للقتال. Ini semuanya disebut dengan salafiyah padahal berjalan di atas dakwah ahlul bid'ah. Itu terjadi. Karena itu berhati-hatilah, mari kita koreksi pondok kita masing-masing yang ada di bawah pengasuhan kita. Adakah penyimpangannya? Kalau ada, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah kita, mari kita koreksi. Jangan hanya semata mengaku salafi, padahal ada penyimpangannya. Hati-hati. Kita harus mau menerima nasihat tatkala kita salah. Jangan kita sombong, akan kita jatuh pada kesesatan dalam keadaan kita mempertahankan kesesatan itu. Maka akan gugurlah kesalafian kita karena kesombongan itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.